Ia, ia, ia, ia, ia, ia, batalion Kanonus. Betul. Miring-miring. 2, 1, 4. Goya miring-miring. Loh kaya kepiting. Jauh umum. Jauh umum. Ayayayaya. Tanu selain. Jauh umum. Jauh umum. Reo. Goa yu. Reo. Patuna. Dika. Jogja rendah. Aparatif. Semua berbeda. Dulu hampir ke depan. Bergabung bersama Tatar 36, dipersilakan untuk maju ke depan.